Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril mahajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai, serta kita andalkan kelak, dan bukan hanya mengandalkan amal kita, mengandalkan suatu sebab yang terkait dengan mereka, kelak kita akan mendapatkan syafaat dari datuk mereka, para habaib anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, para syaraif yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahabbakum fahuwa mu'min wa man abghadakum fahuwa munafiq. Siapa yang cinta kepada mereka berarti itu tanda bahwasanya dia seorang mukmin, dan yang membenci mereka berarti dia adalah seorang munafik. Semoga kita semuanya termasuk mencintai para habaib, para zuriat Nabi yang nantinya di padang mahsyar akan membantu datuknya memberikan minuman telaga Al-Kautsar dan memberikan syafaat datuknya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita kelak termasuk mendapatkan minuman tersebut dan syafaat itu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Khususnya yang kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah, Sultan kita, Sultan Mahmud Ibn Sultan Abu Bakar Hafidhahullah wa ra'ah. Kita doakan semoga panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, dan semoga di dalam diri beliau rahasia yang Allah berikan kepada kakek moyangnya sekarang tertularkan, dan kita mendapatkan barokahnya semuanya, sehingga kita semuanya yang tidak punya jadi punya, yang tidak kaya jadi kaya, yang kaya tambah kaya, yang enggak pernah umroh berangkat umroh insyaallah, dan yang suaminya kalah sama istrinya menang lagi, dan istrinya tunduk kepada suaminya, anak-anak semuanya tunduk pada orang tuanya, dan semoga calon-calon daripada calon wali kota ini adalah yang terbaik di sisi Allah, dan yang lainnya semoga legowo mendapatkan hidayah serta inayah tetap bersatu di dalam memperjuangkan syariat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada orang tua kita, para habaib, Amin Selamat, Habib Abdurrahman, Habib Abdurrahman Aidi, dan juga Habib Abdul Salam, Habib Adnan, Habib Hasan Al-Haddad, Habib Muhammad Al-Gadri, serta semua para habaib, Habib Abdullah Segaf, Habib Yasin, semua para habaib yang dengan menyebutnya insyaAllah akan menuai dan memantik barokah daripada Allah SWT. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita taati, serta kita cintai, dan kita selalu tunggu-tunggu nasihat-nasihat serta wewejangannya. Kita cari-cari keberkahan dan sumber rahmatnya. Merekalah yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah rahmatal abrar, kalau kita ingin mendapatkan anugerah terkait dengan Nabi Muhammad, carilah pada diri ulama. Kalau kita ingin mendapatkan doanya Nabi Muhammad, carilah dan mintalah daripada para ulama. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dan sumber rahmat yang terkait dengan Nabi Muhammad, maka cari pula lah di dalam diri para ulama. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yawmal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang menjenguk orang alim, seakan-akan dia itu datang menjengukku. Barang siapa yang datang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu datang bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim, seperti pada siang hari ini kita duduk-duduk bersama banyak para orang alim di atas panggung ini, maka berarti sekarang kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang banyak duduknya bersama para ulama di dunia, kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semua termasuk yang berada di dalam hati para ulama. Semoga kita semua termasuk yang menjunjung tinggi dan memuliakan para ulama, sehingga kita juga mendapatkan kemuliaan dan dijunjung tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khususnya para asatidzah, para kiai, para ashabul ma'had, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena kadang-kadang ustadznya sudah campur. Dulu ustadz tapi sekarang sudah anggota DPR sih. Bahkan sekarang calon. Tapi bolehlah kita sebutkan Ustadz Miftah. Ada juga Habib Faisal Mutahhar, Habib Abdurrahman Mutahhar, MC kita yang luar biasa. Sebetulnya dia itu sangat antusias untuk menyampaikan satu kata, tapi dia takut ada istrinya datang di sini. Dia katakan maksudnya, makanya kita itu tiru Sultan Pontianak, istri banyak, anak banyak, maksudnya begitu gitu. Tapi takut istrinya ada di sini, jadi dia gak jadi banyak. Dan juga para kiai, para alim ulama, tidak lupa kepada saudara kami Habib Thoha Al-Jufri, dengan suara merdunya yang bisa mempersatukan umat dengan sholawat. Semoga ditambahkan terus kemuliaan dan kejayaannya, dan kita semuanya termasuk yang dibimbingnya dengan salawat serta meninggal karena salawat, dan kita mendapatkan syafaat dari sahibu salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita taati, yang dimuliakan oleh Allah, yang terkait dengan mereka pun tidak luput perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua elemen masyarakat yang mempunyai perhatian atau mandat kekuasaan di dalam hal apapun pasti diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad, karena rahmatnya menyeluruh, karena rahmatnya kafah, karena rahmatnya meliputi segala sesuatu, termasuk para pejabat yang mengurusi kita pun tidak luput daripada perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah. Satu hari saja daripada hari-hari para pejabat yang adil, yang soleh, yang amanah, itu lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun lamanya. Semoga para pejabat yang hadir sekarang ini maupun calon-calon pejabat berniat semacam niat yang disampaikan oleh Nabi SAW, sehingga semuanya tidak rugi hidup di dunia, tidak rugi fotonya dipajang-pajang, tidak rugi mengeluarkan uang energi kesana kemari. Tapi insya Allah kalau mereka jadi kita harus awasi, tapi kalau enggak jadi mereka sudah dapat niatnya insya Allah. Kita doakan semoga yang terbaik bagi Pontianak, terbaik bagi para calon wali kota semuanya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Khususnya yang saya hormati, saya muliakan saudara kami Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Edi, dan juga ada pejabat dan juga seluruh jajaran TNI yang hadir dan juga Polri, yang kita ucapkan banyak terima kasih karena ikut memeriahkan dan memarakkan. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya mendapatkan anugerah yang sungguh besar. Anugerah yang kita dapatkan melebihi daripada anugerah dunia. Anugerah yang kita dapatkan sekarang ini melebihi daripada anugerah jabatan. Anugerah yang kita dapatkan sekarang melebihi daripada anugerah apapun yang pernah Allah turunkan yang berbentuk materi. Tapi anugerah yang sekarang kita datang, insya Allah anugerah yang buat kita, yang akan membuat kita tersenyum, yang akan membuat kita bahagia, yang akan membuat kita ketika melihatnya nanti dari pertontonkan Allah Ta'ala, maka yang namanya mata kita berkaca-kaca karena saking senangnya. Nikmat hidayah, nikmat kita berkumpul bersama-sama, nikmat kita mendoakan kedua orang tua, nikmat kita ingin berjumpa dengan para ulama dan para aulia, nikmat kita berzikir bersama-sama, nikmat kita mendapatkan hidayah, dan nikmat kita bersama-sama berusaha untuk mendengarkan tausiah, yang semua itu sumbernya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita hadir pada siang hari ini, kita semuanya termasuk tidak meninggalkan tempat ini kecuali sudah ditetapkan Allah Ta'ala, kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada seorang pun dari kita yang berada di sini maupun yang terkait dengan kita, di dalam pikiran kita, nasab kita, kerabat kita, siapapun dia, maka semoga Allah tentukan dengan berkat majelis ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengumpulkan kami di tempat yang sekarang kami merasakan panasnya, merasakan yang namanya sumuknya, merasakan yang namanya berdesak-desakannya, yang Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kami semuanya, nanti kelak kita di padang mahsyar juga seperti ini. Berkumpul berpadat-padatan, berkumpul dalam keadaan yang sangat penuh sesak. Cuma bedanya kita tidak berpakaian, kita semuanya telanjang. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat yang mulia ini, dalam keadaan yang mulia seperti sekarang ini, ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang mulia pada saat itu, ya Allah. Berada di bawah naungan-Mu, tidak ada naungan kecuali naungan-Mu, ya Allah. Di bawah pimpinan bendera Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dari apa yang telah kita dengar tadi, baik dari MC maupun dari kata-kata sambutan, terutamanya dari kata prakata dari Sultan kita, semoga Allah menjaganya dan muliakannya. Ada satu kata-kata yang sangat indah, yang sangat mulia, dan sangat diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang ini sudah jarang orang melaksanakannya. Yang karena banyak hal, setan telah menjadikan sebab-sebab pintu-pintu kita tidak mendapatkannya. Yaitu kata-kata persatuan, kasih sayang di antara sesama. Ini sekarang seakan-akan sudah tidak ada, sudah tercabutkan. Yang ada ras itu sudah menonjol. Yang ras Melayu, ras Madura, ras Arab dan sebagainya, seakan-akan dialah ras yang terbaik. Yang lainnya itu tidak. Bahkan beberapa masjid pun rebutan karena ras. Beberapa ranah politik pun juga mengandalkan ras dan sebagainya. Padahal itu semuanya tidak ada. Dan ini sebabnya apa? Sebabnya adalah keberhasilan setan menguasai hati dan jiwa kita semuanya. Sehingga dialah yang mempermainkan kita. Dan kita mendapatkan persatuan di antara kita sudah berkurang. Yang berarti keimanan sudah jauh berkurang, ketakwaan sudah jauh berkurang, dan yang namanya kedekatan kita kepada Allah Ta'ala juga jauh berkurang. Oleh karena itu mari kita belajar. Tadi telah disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman Mutahhar Hafizahullah Ra'ah suatu hadis yang berasal daripada mulut mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya Muslim satu dengan yang lainnya itu sama seperti bangunan. Bangunan yang dibangun itu tidak mungkin hanya dari satu komponen, tapi dari beberapa komponen. Dari mulai semennya, bataknya, gentengnya, sampai kemudian kayu ataupun besi. Semuanya itu dari berbagai komponen, tapi semuanya jadi satu. Enggak ada kita sebutkan itu rumah bata, itu rumah semen, tapi itu adalah rumah. Itulah sifat daripada seorang mukmin seharusnya. Bahkan para ulama mengatakan kalau seumpama kita ingin tahu apakah kadar keimanan kita, maka lihatlah saudara kita. Lihatlah siapa yang di depan, lihatlah siapa yang di kanan, lihatlah siapa di belakang, lihatlah siapa yang di kiri kita. Kalau kita katakan, oh ini orang Madura, oh ini orang Melayu, oh ini pejabat, oh ini tetangga saya, dan dia tidak mengatakan ini adalah saudara saya, berarti keimanannya tidak sempurna. Karena Nabi SAW telah bersumpah, wallahi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Demi Allah, tidak beriman salah satu daripada kalian sampai dia itu berangan-angan berharap untuk saudaranya seperti yang diharapkan untuk dirinya sendiri. Kalau kita sudah sampai ke batas ini, berarti kita sudah termasuk yang beriman. Tapi kalau belum sampai, berarti itulah keadaan kita sekarang ini, seperti yang kita rasakan. Masih kita lihat yang di samping kita adalah Melayu, yang di belakang kita Madura, yang di depan kita Jawa dan sebagainya. Inilah yang terjadi sekarang ini. Sebabnya apa? Mari kita lihat sebabnya itu apa. Kenapa kaum muslimin ini begitu banyaknya, baik di kota Pontianak maupun di tempat yang lainnya, tapi persatuannya tidak ada? Kenapa kaum muslimin itu begitu banyaknya, bahkan mayoritas di Indonesia, tapi yang namanya kekuatannya itu sok melompong, sama sekali tidak ada kekuatan? Kenapa demikian? Maka 1400 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad SAW telah menjawabnya. Kaum muslimin itu harusnya kuat. Kaum muslimin ini tidak peduli apakah mayoritas ataukah minoritas. Kalau sudah kaum muslimin mereka itu bersatu, maka pasti yang namanya minoritas pun mereka itu akan menakutkan siapapun yang mayoritas. Tapi ini sebaliknya. Yang terjadi sekarang kita mayoritas tapi kita itu dipermainkan. Mohon maaf, kita ini sangat sedih. Kalau kita ini orang yang mengerti dengan berbagai macam bidang-bidang politik, bidang ekonomi, bidang yang lainnya, kesehatan dan sebagainya, kita ini selalu nol, jauh di bawah. Dipermainkan kita. Dari segala elemen masyarakat, dari segala sisi-sisi status sosial masyarakat kita sangat lemah. Kita lihat kepada sejarah bagaimana sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW, terutamanya di perang yang dijuluki dengan Perang Mu'tah, itu peperangan kita sangat kenal. Tapi banyak di antara kita yang oleh pihak musuh itu ditutupi sejarahnya supaya kita tidak merasa bangga, supaya kita tidak mengenal yang namanya kekuatan Islam dan kaum muslimin itu. Ya semacam ini seharusnya. Di mana pada waktu itu jumlahnya kaum muslimin itu adalah 12.000 sekian, sedangkan jumlahnya musuh itu sebanyak 220.000 lebih. Sehingga satu orang itu berarti melawan 66 orang. Tapi lihat apa yang terjadi. Dari kalangan muslim yang meninggal hanya belasan orang, tapi dari kalangan mereka yang meninggal sebanyak 3.500 orang yang meninggal dari mereka. Sehingga mereka kemudian lari terbirit-birit, mereka meninggalkan harta yang begitu banyak melimpah, dan kemudian kaum muslimin pulang ke Madinah dan pada membawa banyak harta benda. Ini yang terjadi zaman dulu. Kenapa demikian? Iman. Keimanan kok sudah berada dalam hati kita, maka mengalahkan segala-galanya. Mengalahkan cinta pada dunia, mengalahkan cinta pada jabatan, mengalahkan cinta kepada keluarga, mengalahkan cinta kepada semuanya. Tapi yang ada adalah iman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Banyak di antara kita yang mohon maaf ketipu dengan keadaan yang ada sekarang ini. Terkait dengan hari pertama kita yang berarti hari terus bertambah, umur kita bertambah, usia kita bertambah, maka Nabi SAW memberikan sebuah wejangan dan nasihat untuk kita semuanya yang berbunyi, innal mu'mina baina makhafatain. Seharusnya seorang mukmin itu ketika menghadapi tambah hari, tambah usia, tambah tahun, tambah bulan, harusnya itu seorang mukmin itu berada di dalam dua rasa ketakutan. Ketakutan yang pertama kata Muhammad, baina waqtin, baina ajalin qad madha wa baina ajalin qad baqiya. Mallahu la yadri mallahu sani'un fihi wa ghadin fi. Seharusnya seorang mukmin itu merasa takut antara dua hal ini. Masa yang lalu kita tidak paham apa yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Apakah dosa-dosa yang lalu itu sudah diampunkan? Apakah pahala-pahala daripada ibadah yang sudah kita yakin ketika pulang dari sholat, pulang dari jamaah masjid, pulang dari jumatan, pulang dari haji, pulang dari umrah, kita yakin bahwasanya itu sudah ada pahalanya. Apakah kita sudah pasti bahwasanya pahalanya itu ada? Kita tidak tahu apa yang Allah tentukan untuk kita. Lebih-lebih yang akan datang ini. Sampai kapan umur kita? Kita tidak tahu. Oleh karenanya lihat bagaimana Nabi SAW bersabda memberikan anjuran kepada kita supaya kita selamat. Bukan termasuk yang rugi. Bukan termasuk yang sengsara. Apa yang dinasihatkan Nabi SAW untuk kita semuanya? فَلْيَتْلُبِ النَّفْسُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ فَلْيَتْلُبِ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ. Maka seharusnya bagi setiap orang itu mencari, beramal, berusaha dan berupaya bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri. Sebelum kita itu berusaha dan berupaya untuk diri orang lain. Ini sekarang sudah tidak ada lagi sama kita. Lihat bagaimana Habib Abdurrahman. Dia hidup dalam keadaan sejahtera. Dia hidup senang bersama ayahnya. Melimpah hartanya bersama ayahnya. Semuanya ada. Tapi dia itu ingin membuat suatu kehidupan yang baru. Dia pergi merantau, berhijrah ke tempat ini. Tidak ada yang pernah meninggalkan tempat ini dan tidak ada yang pernah tinggal di tempat ini kecuali pertama kali yang babat alasnya itu, yang pertama kali yang membuat rumah itu, yang menempati ini adalah Sultan Abdurrahman. Dalam keadaan susah payah. Pertama kali masih berupa hutan. Pertama kali masih bukan berupa kota. Yang tinggal enak, kita itu tinggalnya tidak, tapi dalam keadaan yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Tapi dia rela, kenapa? Dia ingin mencari sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau tergantung kepada orang tuanya. Inilah yang harusnya ditanamkan di dalam jiwa anak-anak kita, untuk supaya mereka itu beramal mencari kesempatan mendapatkan kebaikan di sisi Allah, untuk dirinya bukan untuk siapa-siapa. Kita kan banyak tergantung, mohon maaf, yang istri tergantung kepada suami, yang anak-anak tergantung kepada orang tua, yang murid-murid tergantung kepada guru, yang masyarakat tergantung kepada para pejabat, yang pejabatnya juga tergantung kepada para ulama. Mereka semua saling tergantung, padahal nanti tidak ada yang menggantungkan diri kepada orang lain kecuali dirinya sendiri yang akan bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini adalah solusi yang pertama. Kenapa kita menjadi seperti ini? Kenapa semuanya ribut? Masalah politik ribut, masalah uang ribut, masalah sesuatu yang cuma isu saja ribut. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang dipikirkan oleh setiap orang di antara kita yang merasa ini yang lebih penting. Ini lebih penting, enggak ada. Semuanya mengatakan ini penting, isu ini penting, yang ini penting dan sebagainya. Melupakan sesuatu yang lebih penting. Tatkala kita berada di dalam keadaan sakaratul maut, sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kalau kamu ingin mengetahui dengan dunia yang sesungguhnya, maka datanglah kepada orang yang sedang sakaratul maut. Tanyakan, dunianya yang mana yang kira-kira menarik kepada dirinya. Disitulah kita akan tahu bahwasanya dunia, jabatan dan semuanya itu ternyata tidak menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk kita, sangat penting untuk kita. Tapi yang lebih penting adalah rahmatnya Allah. Yang lebih penting adalah meninggal husnul khatimah. Yang lebih penting adalah sholat kita diterima. Yang paling penting adalah kuburan kita semacam ini yang berpahala, dan pahala itu nanti akan menyelamatkan kita kelak nanti di akhirat. Kita semacam ini Pak, Bu, mohon maaf. Banyak di antara kita yang lebih mementingkan sesuatu yang tidak penting dan tidak mementingkan sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena kita tidak tahu hakikat kehidupan ini untuk apa. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita sudah menjauh kepada yang memberitahu. Ini yang terjadi sekarang ini. Orang tua menjauhkan anak-anaknya kepada zat yang memberitahu. Yang namanya anak-anak sudah tidak lagi antusias ingin mendekat kepada zat yang paling tahu Di antara makhluk Allah ciptakan di dunia ini adalah Nabi kita Muhammad yang paling tahu. Tapi kita semua ingin semua bersama-sama menjauh daripada Nabi kita Muhammad dan juga ajaran Nabi kita Muhammad. Disangkanya Nabi Muhammad itu ajarannya itu enggak ada ranah politiknya, enggak ada ranah ekonominya, enggak ada ranah yang terkait dengan masyarakat, status sosial dan sebagainya. Enggak ada, semuanya sudah dibahas. Semuanya sudah dijelaskan. Tapi kita saja yang sekarang ini sudah ditipu dan tertipu. Dan hebat memang setan itu. Oleh karenanya saya semalam katakan, saya S3, banyak di antara yang ada di panggung ini S1, S2, S3. Tapi ternyata kalau kita bandingkan S3 saya dengan S3-nya setan, dengan S-nya setan, itu gak ada apa-apanya, Pak. Setan itu S-nya sudah banyak, ribuan. Nabi Adam saja dia itu terkecoh. Para nabi banyak terkecoh. Walaupun nabi yang dilakukan oleh mereka itu adalah dari termasuk min hasanatil abrar sayyiatul mudarrabin. Sesuatu yang harus dan wajib dilakukan untuk apa? Suatu kemaslahatan. Beda dengan kita. Kalau para nabi itu terjaga daripada segala macam perbuatan dosa, tapi kalau para aulia itu hanya dijaga untuk tidak masuk. Kalaupun masuk dia cepat kembali. Tapi kalau para nabi enggak mungkin mereka itu berbuat maksiat. Tapi tipuan, bisikan itu selalu ada. Mereka pun tidak luput daripada bisikan dan godaan, apalagi seperti kita. Masalahnya kita sudah tahu cobaan, godaan sudah kita rasakan bersama-sama sampai kita, banyak di antara kita yang sudah tua, sudah benar-benar mengalami merasakan hebatnya yang namanya tipuan itu. Tapi kenapa kita enggak sadar-sadar juga? Harusnya kalau kita seorang yang mempelajari atau menghayati atau memetik suatu peringatan daripada apa yang terjadi, harusnya kita itu ngambil pelajaran. Anak-anak saya ini bakal seperti saya. Setiap orang tua itu harusnya berpikiran, anak-anak saya itu bakal jadi seperti saya. Saya kemarin dulu-dulu saya pernah dicoba oleh tetangga, pernah dicoba oleh orang tua, pernah dicoba oleh anak istri, pernah dicoba oleh dunia, pernah dicoba oleh jabatan dan sebagainya. Sehingga apa? Sebelum mereka itu dicoba, kita harus persiapkan untuk mereka persiapan-persiapan supaya mereka ketika masuk ke dalam cobaan itu mereka sudah siap. Ini tidak. Orang tua sekarang tidak peduli, tapi hanya peduli kepada masa yang sangat pendek saja. Masa yang terkait dengan dunianya saja. Masa yang terkait hanya dengan jabatan, hanya di dunia saja. Tapi mereka sudah lupa masa-masanya kelak nanti. Masa depannya di akhirat, masa depannya di barzah, masa depannya di alam kubur, masa depannya ketika melewati sirat, itu mereka tidak memikirkannya. Oleh karenanya ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah, ketahuilah maksud dan kesimpulan daripada yang saya ucapkan tadi. Kenapa kita sekarang ini kurang bersatu? Kenapa politik sekarang ini harus pakai uang? Kalau gak ada uang gak dipilih dan gak mau memilih. Kan terlalu rendah itu namanya. Terlalu rendah. Artinya apa? Itu berarti masyarakat kita itu masyarakat yang masih masyarakat bawahan. Gak pakai otak, tapi pakai uang. Pakai materi. Itu masyarakat yang rendah itu semacam itu. Di Eropa itu gak ada lagi yang sudah semacam itu, gak ada lagi. Tapi mereka itu melihat siapa yang paling hebat, siapa yang paling piawai, siapa yang paling pintar, bukan yang paling banyak uangnya. Sekarang yang paling banyak uangnya dia yang menang. Menandakan apa? Menandakan bahwa masyarakat kita bodoh sudah dalam hal ini. Inilah yang menjadi masalah kita. Kenapa demikian? Karena kita tidak pintar. Yang namanya pintar itu bukan seperti pintar yang kita ketahui bersama-sama. Pintar adalah pintar menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerdas adalah cerdas seperti disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa orang cerdas itu? Apakah sama persepsi kita dengan Nabi Muhammad? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menghitung-hitung amalnya. Maksudnya apa? Kalau sekarang meninggal, saya ini termasuk ahli surga atau ahli neraka. Kalau seumpama saya meninggal, saya termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad atau tidak? Kalau saya meninggal sekarang ini, saya termasuk yang meninggal dalam husnul khatimah atau suul khatimah? Kalau sekarang saya meninggal, maka termasuk yang cukup modal apa tidak untuk melewati sirat, untuk masuk surga, untuk masuk surga bersama Nabi Muhammad. Itu dipikirkan terus sebagaimana hal itu menjadi pikiran para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan tidak. Sebabnya apa, Pak? Kita sendiri yang menjadi sebab. 1400 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan keadaan terkait dengan akhir zaman ini. Mari kita dengarkan. Sayati alaikum zamanun halakur rajuli ala yadai abawai. Nanti bakal datang suatu zaman, pada zaman itu kebinasaan seorang anak itu justru terletak kepada kedua orang tuanya. Tidak dikatakan kepada lembaganya, tidak dikatakan kepada gurunya, tidak dikatakan kepada kerabatnya, tidak dikatakan kepada tetangganya, tidak dikatakan kepada teman-temannya, tidak, tapi kepada orang tuanya. Kenapa? Karena yang menentukan pendidikan itu adalah orang tua. Pendidikan inilah, Pak, yang menjadikan orang itu pintar atau tidak pintar, cerdas atau tidak cerdas. Bukanlah orang pintar, bukanlah orang cerdas kalau kecerdasannya hanya untuk mendapatkan kepentingannya cuma sebentar. Kita hidup di dunia cuma 60 tahun, 70 tahun, semuanya kepintarannya hanya untuk mencari kehidupannya 60 tahun, 70 tahun. Apa bedanya sama binatang? Tapi orang pintar itu adalah orang yang persiapkan bukan hanya untuk kehidupan 60 tahun. Tapi orang pintar itu adalah orang yang menyiapkan kehidupannya untuk selama-lamanya, abadi, sampai di akhirat nanti. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah harus kita itu pertimbangkan di dalam meletakkan pendidikan anak-anak kita. Mohon maaf, sekarang sistem pendidikan di Indonesia sudah banyak yang nyeleneh, banyak yang menyimpang, banyak yang keluar jalur. Dan mohon maaf, saya bukan berarti memusuhi pendidikan formal, tidak, karena saya seorang formil. Saya seorang rektor. Dan saya alhamdulillah ambil S3 saya di UIN Malang, Universitas Negeri. Alhamdulillah. Bukan berarti saya itu melawan, tidak, tapi ada yang lebih penting dari ini. Apa itu yang lebih penting? Yang lebih penting itu adalah bagaimana kita takut kepada Allah. Bagaimana kita takut kepada Nabi kita Muhammad. Bagaimana kita takut kepada orang tua. Bagaimana kita takut kepada seorang suami? Bagaimana kita takut kepada ibu, menjunjung tinggi ibu? Bagaimana kita mendapatkan surga melalui orang tua? Itu yang harusnya kita pelajari. Lebih penting daripada kita itu mencari dunia yang banyak, mencari jabatan yang tinggi dan sebagainya. Ini lebih penting, Pak. Ini yang jadi permasalahan sekarang ini. Oleh karenanya silakan, Pak. Kalau seumpama kita punya anak mau dilatakan pendidikan formal, silakan setinggi-tingginya, yang paling tinggi silakan kita ambil. Tapi jangan lupa, pendidikan agamanya itu harus mumpuni. Pagi hari masukkan pendidikan formal, tapi siang hari masukkan ke madrasah diniyah. Bahkan alhamdulillah pondok pesantren sekarang di mana-mana itu sudah ada ijazahnya, supaya kita selamat, enggak sampai keadaan negeri kita semacam ini. Kenapa kita dipermainkan sekarang ini? Oleh PKI dipermainkan, oleh mereka yang non-Islam dipermainkan, digertak-gertak, ditakut-takuti. Sampai kita itu, sebagaimana telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, orang yang hebat pun, orang yang ahli dalam bidang apapun, merasa heran dengan apa yang terjadi pada zaman itu, kata Muhammad. Hatta yasiral halimu hayrana. Sampai orang yang ahli pun, pada zaman itu mereka merasa heran, apa ini yang terjadi? Tanya kepada orang tua yang ada di atas panggung ini. Kalau dia itu dipampangkan tentang keadaan zaman sekarang ini, maka mereka pasti akan heran. Kok bisa ini terjadi? Kok bisa padahal kita mayoritas, padahal kita begini, padahal kita, kok bisa ini terjadi? Ini terjadi. Kenapa? Karena kita itu sudah tidak pedulikan yang namanya ilmu Nabi Muhammad SAW. Kalau seumpama kita mau bukti, Pak, gampang saja. Ambil bukti ini, sampaikan kepada semuanya, supaya kekuasaan Nabi SAW tetap berjaya. Jangan kekuasaan setan dan iblisnya serta kroni-kroninya ini yang selalu menakut-nakuti kita sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Wasyaitonu ya'idukumul faqra. Yang namanya setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Nanti kalau masuk pesantren mau jadi apa? Kalau semua masukkan mati mau jadi apa? Kalau kita itu masukkan anak-anak di dalam pesantren, pondok, pesantren dan sebagainya, maka yang ada itu kemunduran. Bahkan pesantren itu sarannya teroris. Siapa yang bilang pesantren itu sarannya teroris? Mereka yang takut kepada pesantren, karena mereka semua mengakui, silahkan buka di Google, kekuatan Islam yang paling akhir benteng yang paling kuat yang ada di Indonesia ini, yang tidak ada di negara lainnya, baik itu di Suriah sampai terjadi perang saudara, ataukah di Irak dan lain sebagainya, semua di negeri-negeri yang mana saja tidak kita dapatkan seperti di negeri Indonesia, masih tetap kita NKRI bersatu ini. Kenapa demikian? Masih ada pesantren. Masyarakat yang paling santun di dunia itu adalah masyarakat Indonesia. Kenapa? Pesantren. Kenapa? Ulamanya. Kalau ulamanya sekarang tidak sabar, begitu kita itu dicaci maki, disudutkan, dicari-cari kesalahannya, tinggal kita katakan, hai masyarakat, ayo serang pemerintah, habis pemerintah ini. Tapi di mana di antara kita yang menyerang seperti itu? Di mana di antara kita yang memerintahkan semacam itu? Bukan berarti saya FPI, saya bukan FPI. Tapi saya sangat setuju dengan FPI. Cuma saya tidak masuk ke struktur FPI karena saya seorang yang berada di suatu lembaga pendidikan. Kami dan setiap orang mukmin kalau tidak setuju dengan FPI harus dipertanyakan keimanannya. Apa yang kurang? Mohon maaf, walaupun seorang Nasrani, walaupun seorang Yahudi, kalau dia memikirkan masa depan anak-anaknya yang sekarang ini sangat membahayakan negara NKRI kita dari isu komunisme, dari yang namanya penjajahan ekonomi, dari yang namanya bahayanya narkoba yang sangat sudah merajalela. Kita lihat bagaimana di Sulawesi itu sudah kita lihat langsung dan tersebar di viral di medsos, bahwasanya anak-anak SD pun sudah dicekokin dengan yang namanya apa itu namanya? Yang baru, yang paling baru. Nah, PCC. Itu PCC itu yang sekarang yang di dunia itu sedang heboh, yaitu yang namanya apa itu? Laka. Itu bisa langsung hilang akalnya. Mereka bisa-bisanya melakukan semacam itu, lalu kita tinggal diam. Oh, itu kan anaknya orang. Siapa bilang anaknya orang? Mereka anak kita. Kita sesama mukmin berarti kita itu ada anak kita. Mereka semua anak kita. Oleh karenanya ambil satu contoh, ambil satu bukti, enggak bakal bisa bapak-bapak, ibu-ibu mengatakan bahwasanya apa yang saya sampaikan ini salah. Saya mau tanya Pak, Bu, jawab dengan jujur, jawab dengan hati nurani kita. Saya mau tanya, pendidikan formal itu kan dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Yang paling jujur di antara mereka yang di mana? Ayo coba. Yang di TK atau di SD? Justru di TK. Kenapa? Belum terkontaminasi. Belum diasupi dengan pikiran-pikiran dunia yang dikatakan Nabi Muhammad, hubbud dunya ra'su kulli khathiyah. Cinta kepada dunia itu adalah pangkal dari segala macam dosa, segala macam jahatan. Itu adalah cinta pada dunia. Dari semenjak kecil sudah kita masukkan, asupkan di dalam diri anak-anak kita untuk cinta pada dunia. Lalu kita lihat anak SD sama anak SMP nakal mana? Nah, SD sama SMP nakal mana? SMP, nggak mungkin SD. Anak kecil yang jawab SD, karena dia nggak tahu. SMP sama SMA nakal mana? SMA sama mahasiswa nakal mana? Loh, kok bisa tambah nakal? Karena kita letakkan dididik untuk dididik menjadi orang yang mengerti. Kok tambah nakal? Ini kan sesuatu yang tidak mungkin bisa ditolak. Ini bukti. Sistem pendidikan ini salah. Kenapa sistem pendidikan kita di negeri ini salah? Mohon maaf, di sini ada anggota DPR, saudara kita, mohon maaf saya tidak sebutkan tadi, Al-Habib Abdullah Al-Ghazri, semoga Allah tetap berikan semangat untuk perjuangkan agama. Saya pernah berbicara di depan anggota DPD pusat, bahwasanya yang namanya pendidikan ini sudah melenceng. Kenapa demikian? Kalau seumpama tidak melenceng, tidak salah, maka tentunya pendidikan kita itu akan menghasilkan suatu generasi yang terbaik, yang lebih baik dalam segala hal. Tapi lihat bagaimana kita sekarang. Kita sekarang dalam segala hal itu sangat-sangat di bawah titik. Enggak ada yang lebih parah dari sekarang ini. Enggak ada yang lebih parah. Mutu anak muda kita tidak ada yang lebih parah daripada sekarang ini. Kenakalan remaja tidak ada yang lebih parah daripada sekarang ini. Sudah kita lupa? Tahun 2011 telah dibuat sebuah penelitian oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, suatu lembaga dipayungi oleh masyarakat, oleh negara Indonesia. Subhanallah, tahun 2011 itu dibuat sebuah penelitian untuk mengetahui kenakalan remaja yang terkait dengan pergaulan bebas, maka didapatkan di situ bahwasanya sebanyak 62,7% siswi SMP sudah tidak perawan lagi. Tanggung jawab siapa? Oh, itu kan tanggung jawab orang tuanya. Masih kita katakan begitu? Anak-anak kita mereka itu, anak-anak muslim, muslimah, mereka remaja kita, siapa yang merusak? Inilah kenapa kita itu sudah melenceng. Karena kita sudah tidak lagi mendengarkan dan berpegang teguh dengan pesan kakek moyang kita. Lihat bagaimana pesan kakek moyang kita di dalam lagu kebangsaan yang sangat kita cintai dan kita hafalkan bersama-sama, serta kita melakukannya di bulan yang kemarin lebih-lebih lagi, yaitu lagu kebangsaan negara Indonesia, di mana di situ sudah tersirat ada suatu pesan untuk kita semuanya, tapi kita sudah tidak mengindahkannya lagi. Orang tua tidak mengindahkan, para pendidik juga tidak mengindahkan lagi, pejabat juga sudah tidak mengindahkan lagi. Apa pesannya mereka? Disebutkan di situ, bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya dulu, bangun jiwanya, bangun. Mana ada pembangunan jiwa? Mana ada pembangunan karakter? Mana ada materi yang diajarkan di dalam pendidikan kita yang menjurus kepada pendidikan karakter? Mana? Tapi semuanya itu adalah pendidikan rasiologi, tapi pendidikan ruhiologi itu sudah tidak ada lagi. Pendidikan supaya anak berbakti pada orang tua, pendidikan supaya anak muda itu hormat kepada yang lebih tua, pendidikan supaya anak-anak muda itu kalau ketemu sama orang tua cium tangannya, mengajarkan supaya kita tawadhu. Begitulah yang diajarkan kakek moyang kita. Sekarang tanya kepada orang tua yang sekarang ada ini, apakah banyak kecewa kepada anak-anak muda sekarang ini? Pasti mereka kematian banyak kecewa. Dulu waktu kami muda, kami kepada orang tua gak seperti sekarang ini. Ini titik nadirnya sekarang ini. Ini titik nadirnya. Oleh karena saya berharap semoga dengan adanya Sultan, semoga sumber kejayaan Islam akan menyebar di kota Pontianak ini, juga di negara Indonesia insya Allah. Semoga berkat Sultan ini dan Kesultanan akan menyebar sumber-sumber keimanan dan ketakwaan insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan pernah kita memikirkan masa depannya anak-anak, bukan urusan kita. Camkan baik-baik, jangan pernah kita memikirkan masalah masa depan keduniaan anak-anak kita, tapi itu adalah masa depan yang sudah Allah takdirkan dan Allah jaminkan untuk anak-anak kita. Oleh karena coba lihat bagaimana sifatnya para wali yang termasuk Sultan Abdurrahman bin Hussein. Beliau itu punya istri berapa? 41. Anaknya berapa? 66. Enggak takut Sultan itu. 66 dikasih makan apa? Empat istrinya itu di mana-mana itu mau dikasih makan apa? Enggak pernah menakutkan pada mereka yang semacam ini. Kenapa? Ditanggung semuanya. Selalu di rumah kita itu ada binatang-binatang yang menjadi sebuah bukti nyata bahwa Allah Ta'ala itu memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Kenapa kita tidak belajar pada mereka semuanya? Coba lihat, seekor cicak itu makanannya nyamuk. Cicak itu enggak punya sayap, nyamuk itu punya sayap. Tapi kenapa kok bisa Allah memberikan makanannya cicak yang tidak punya sayap, makanannya justru yang punya sayap, tapi tetap bisa makan? Coba lihat, apa yang semacam itu tidak membuka hati kita? Sampai-sampai kita mau mengorbankan akhirat kita, sampai-sampai kita mau mengorbankan moralitas anak-anak kita, sampai-sampai kita akan mengorbankan bagaimana nanti anak kita akhlaknya kepada orang tua, akhlaknya kepada guru, akhlaknya kepada orang yang lebih tua darinya. Sampai kita itu mau mengorbankan semuanya hanya untuk makan, untuk dunia saja. Oleh karenanya Pak, sekarang ini sudah kita berada di zaman yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, di mana sebab kemunduran kaum muslimin, sebab kita dipilihkan untuk kita pejabat yang tidak baik, selain di Pontianak tentunya. Insya Allah di Pontianak masih baik. Tapi di luar sana, kenapa? Sebab tidak diberkahi harta, kenapa? Karena kita sudah jauh dari ulama. Nabi Muhammad sudah jelas dalam hadis sahih mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya Nabi dalam segala hal. Kita ingin dapat hajat, kita ingin punya doa, datang kepada ulama. Banyak ulama tersebar di mana-mana. Ulama di Pontianak banyak, majelisnya banyak. Kenapa majelisnya Nabi itu kosong? Tapi kalau majlisnya artis, masya Allah. Majlisnya maksiat, masya Allah. Majlisnya sinetron setan tuh, masya Allah. Sampai maghrib pun biasanya baca ratib, ini depan TV sinetron. Kadang-kadang nangis gak pernah untuk Allah, nangis karena sinetron pernah. Lalu kita katakan, oh enggak Bib, saya kan sudah dewasa Bib, saya ini kan sudah tua Bib, saya ini gak ada pengaruh lagi Bib, gak bakal terpengaruh kepada saya Bib. Yang namanya sinetron, siapa bilang Pak, kenapa kita tertawa sendiri? Kenapa kita senyum sendiri? Kenapa kita sedih-sedih sendiri? Bahkan suatu waktu pernah saya itu pulang dakwah, jam 10 malam saya pulang, saya melihat istri saya megang remote sambil lihat TV, sambil neteskan air mata. Saya heran tuh, kok pegang remote neteskan air mata, kenapa? Padahal TV-nya bagus, gak kurang, terang, jelas, saya pakai korobola dan sebagainya. Ternyata Pak, saya tanya kenapa? Begitu saya datang langsung diusap matanya, mungkin malu atau gimana gitu. Menyembunyikan ibadahnya kali gitu loh. Akhirnya saya tanya kenapa? Ini loh, sedih sekali. Apa yang sedih? Ceritanya sedih sekali. Nah, ceritanya ini buat bukti buat kita-kita semuanya. Semoga tidak terjadi ceritanya. Saya penasaran, kok bisa yang menangis? Gimana caranya menangis itu gimana? Hebat itu sutradaranya itu. Ternyata apa? Ternyata ceritanya Bu, Pak, orang tua yang dua-duanya PNS. Dia itu telah menginvestasikan seluruh yang dia punya, bahkan yang namanya dana pensiunnya, dia ngambil pensiun dini, pesangonnya, semuanya diinvestasikan untuk supaya anaknya itu berhasil, sampai S2 berhasil. Selalu si suami berkata begini pada ibunya, istrinya, nanti kan enak kalau sudah selesai semuanya. Kita punya anak 3, nanti seminggu di tempat ini, seminggu yang satunya di tempat ini, atau 1 bulan di sini, 1 bulan di tempat satunya. Kan enak Bu. Oh iya Pak, semuanya dikorbankan untuk anak-anaknya. Sampai sudah selesai, sampai dana pensiun sudah dia dapatkan, barulah kemudian rumahnya pun dijual, ngontrak dia. Untuk investasi anak-anaknya ini semuanya. Setelah selesai, rampung, pekerjaan sudah didapatkan, rumah mereka sudah dapat sendiri-sendiri karena bekas pekerjaan yang sangat-sangat menjanjikan itu, barulah kemudian orang tua mengatakan, ah ini saatnya saya sudah pensiun, ayo kita sama-sama kita laksanakan seperti rencana kita, kita tinggal di sini sebulan, lalu di sini sebulan, satunya lagi sebulan, terus pindah lagi, begitu mau kumpul sama keluarganya maksudnya. Ternyata Pak, Bu, pergi ke tempat yang pertama baru 3 hari, lagi minum kopi pagi-pagi, mantunya berkata, Pak, kapan pulangnya? Masya Allah, kagetnya luar biasa dia. Akhirnya apa? Karena dia kaget, dia bingung mau jawab apa, dia melihat kepada suaminya. Loh, ditanya seperti itu, emang enak? Jangankan mertua ditanya seperti itu, tamu saja kalau ditanya seperti itu, paling gak enak. Misalnya saya bertamu sama Abdullah Muntahar, Abdullah Muntahar bilang, kapan Bib pulangnya? Saya langsung keluar, saya dari rumahnya. Emang gak ada rumah lagi yang menawarkan untuk saya gitu. Pasti tersinggung saya. Ini gimana orang tuanya, mertuanya sendiri kata demikian. Akhirnya sudah, karena sudah merasa gak enak, makan pun sudah gak enak lagi sudah kalau ditanyakan seperti itu. Jadi tolong Bib Abdullah jangan tanya begitu Bib, jadi biar kita makannya enak. Subhanallah, akhirnya pindah ke anak satunya. Ke anak satunya lebih parah lagi Pak. Bukan mantunya yang bertanya, tapi anaknya sendiri yang bertanya, Pak, kapan Bapak pulang, saya belikan tiket dari sekarang. Masya Allah. Kenapa terjadi demikian? Karena sudah kita tidak membangun moralitas lagi. Yang ada cuma uang, uang, uang. Bagaimana cara beli rumah, bagaimana cara beli mobil, bagaimana cara mendapatkan jabatan yang tinggi. Tidak pernah diajarkan, dididik bagaimana supaya dia itu taat kepada orang tuanya. Alhamdulillah, saya ini salah satu bukti bahwasanya orang tua saya telah mendidik saya dengan didikan Nabi kita Muhammad SAW. Saya bersumpah, wallahil azim, saya bersumpah, semua yang ada di sini, apalagi di panggung, yang ada di sini semuanya, wallahil azim, mereka lebih afdal dari saya. Saya ketawa sendiri, apa yang disampaikan oleh Nabi Rahman tadi. Mudah-mudahan kita semuanya kumpul sama beliau di surga. Di surga. Saya sendiri banyak dosa. Wallahil azim. Dan itu adalah didikan saya punya ayah, karena ayah saya selalu mengatakan segar, kamu harus merasa bahwasanya diri kamu itu adalah paling rendahnya orang di dunia ini. Kalau kamu sudah berhasil, kamu enak hidup di dunia. Kalau kamu dihormati sama orang, kamu katakan Masya Allah akhlaknya bagus-bagus semua ini. Orang seperti saya yang banyak dosa dihormati. Tapi kalau seumpama di dalam suatu situasi kamu tidak dihormati, kamu akan katakan, ya pantas saya tidak dihormati, tidak dimuliakan. Orang saya ini orang banyak dosa. Apasnya dosa saya tidak dihormati, tidak dimuliakan. Tidak ada tuntutan sama orang. Tidak ada yang perlu kita itu harus begini, begitu, tidak perlu. Kenapa ini? Didikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu mengajarkan kepada kita, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Fa'innal umura kullaha bihawadimiha. Belum tentu yang ada di atas panggung ini berada di atas di alam mahsyar bersama Nabi Muhammad. Belum tentu. Bisa jadi yang di bawah ini termasuk salah satu beda wali min awliya illa, kita enggak paham. Seseorang itu ditentukan nanti pada akhirnya. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah berarti kita orang baik. Tapi kalau kita semacam ini berkhutbah di atas mimbar semacam ini tapi ternyata kita na'udzubillah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berarti kita bukan termasuk orang baik. Itu ajaran Islam. Sampai kepada orang yang tatoan, sampai kepada orang yang gondrong pun, kita melihat itu memuliakan, menghormati. Itulah ajaran Islam. Sampai mereka-mereka yang non-muslim pun, kalau mereka tinggal di negara Islam, aman, sejahtera. Kenapa? Itulah Islam, mengajarkan. Jangan kita melihat orang kafir sekarangnya. Iya, sekarang kita melihat Cornelis kan Kristen. Ah, kita berharap, semoga nanti di akhir umurnya dia masih Islam. Jadi masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Itu harapan saya karena saya cinta kepada beliau. Sebagai cinta sesama manusia, saya cinta, saya doakan semoga dapat hidayah semuanya. Supaya semuanya termasuk yang masuk surga bersama Nabi Muhammad. Semua yang Yahudi, yang Nasara, yang komunis semuanya supaya masuk ke dalam agama Islam, supaya semua termasuk yang mendapatkan rahmat Allah taala, bukan cuma di dunia senangnya. Kita doakan, ini ajaran Islam. Enggak ada ajaran yang sampai membunuh-bunuh apalagi menyakiti dan sebagainya. Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita. Man azazimian fakot azani. Siapapun di antara kalian yang mengganggu orang kafir, tapi zimmi, yang dilindungi. Mereka semua ada di Indonesia ini semuanya dilindungi. Berarti dia itu telah mengganggu aku, kata Nabi Muhammad SAW. Ada yang ajaran lebih baik dari ini? Oleh karenanya, kenapa sekarang itu kita ditakut-takuti, awas, ajaran Islam, awas, awas. Itu mereka itu menakut-nakuti, padahal mereka gak tahu apa isinya. Tapi yang terjadi sebaliknya, ketika kaum muslimin minoritas, terjadi seperti sahabat-sahabat kita, saudara kita di Rohingya sana. Lihat bagaimana kekejaman mereka itu melakukannya. Tapi kita, setiap ada mayoritas muslim, minoritas non-muslim, pasti minoritasnya itu terhormat dan mulia. Tapi setiap ada kaum muslimin minoritas di sana, pasti yang namanya minoritas itu dalam keadaan terintimidasi. Ini yang terjadi. Kenapa? Ajaran Nabi Muhammad bukan ajaran manusia, tapi ajaran yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kenapa ini semua terjadi? Kenapa kejayaan Islam tidak kita rasakan? Kenapa hanya sahabat Nabi yang merasakan dan para tabi'in serta pengikutnya setelah itu? Kenapa tidak merasakannya lagi? Jawabannya kata Nabi Muhammad, sayati alan nasi zamanun yafiruna anil ulama kama yafirul ghanamu anidhibi. Bakal datang suatu saat di mana pada saat itu, pada zaman itu, orang-orang itu akan berlarian dari ulama seperti berlariannya seekor kambing dari mangsa serigala, lari ketakutan. Nah, seperti sekarang ini takut pada ulama. Iya, kalau sekarang pilkada, Pak, kalau mendekati pilkada semuanya dekat pada ulama. Majelis-majelis ulama penuh dengan calon-calon. Biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah selesai dipilih, udah enggak datang lagi. Tapi kalau sudah urusan majelis, enggak ada maksudnya, enggak ada tujuannya, datang jarang sekali. Makanya ada sebuah pernyataan, sebuah real yang fakta terjadi. Apa itu? Ada dua komunitas yang paling jarang duduk bersama para ulama dan di dalam majelis para ulama. Dan itu karena hebatnya setan. Tahukah kalian, tahukah kita semuanya, siapakah dua komunitas itu? Komunitas yang pertama adalah para pejabat. Kenapa demikian? Karena para pejabat itu kalau seumpama dekat kepada majelis taklim, nanti dimakmurkan, dimudahkan segala urusannya. Setan gak mau. Makanya dibikinlah, ada jelasan yang namanya pejabat itu sibuk. Padahal Imam Ghazali mengatakan kalau kita tidak makan 3 hari kita mati. Begitu pula hati ini kalau enggak makan 3 hari, maka hati kita juga mati. Kalau sudah mati, nasihat apapun enggak bakal masuk ke dalam hatinya. Lihat bagaimana pejabat kita sekarang ini. Enggak mau hadir majelis taklim. Kita lihat dulu di zamannya Imam Malik radhiyallahu anhu ardhah, datang Khalifah Harun Ar-Rasyid. Begitu dia datang ke majelisnya, utusannya, dan dia bertanya, berkata dan meminta, memohon kepada Imam Malik, "Imam Malik, engkau diminta oleh raja supaya datang mengajarkan kitab Muwatta kepada raja." Apa jawaban Imam Malik? "Sampaikan kepada rajamu bahwasanya al-ilmu yukta wa la ya'ti." Ilmu itu didatangi, bukan datang. Kalau dia mau belajar, datang sini. Datang ke majelis itu. Subhanallah, akhirnya dia datang. Kebetulan pejabatnya soleh. Ya semoga pejabat di Pontianak soleh juga insyaallah, termasuk Pak Edi insyaallah, dan calon-calon yang ada ini. Datang. Tapi datangnya dia masih bawa kebesarannya, singgasananya dibawa. Dia duduk di atas kursi. Begitu Imam Malik duduk, dia sedang mengajarkan hadis, tiba-tiba datang Harun Ar-Rasyid duduk di atas kursinya. Akhirnya apa? Dia membawa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadu'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah." Barang siapa yang tawadu, yang rendah hati, Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi orang yang sombong, maka dia akan diturunkan derajatnya. Langsung dia berkata kepada bawahannya, "Bawa kursiku, aku duduk di bawah." Duduk bawah. Saling menasehati ulama sama umara, mau menerima kritikan. Kenapa? Enggak ada maksud, enggak ada tujuan. Makanya ulama jangan masuk politik. Kalau ulama masuk politik enggak bisa menasehati. Kalau seperti saya kan bisa menasehati. Pak Edi saya nasehati, mohon maaf Pak Edi. Pejabat semua saya menasehati. Ketua DPR, anggota DPRD juga saya nasehati. Partai saya nasehati. Kenapa? Saya enggak masuk politik. Bebas. Ulama milik semua, milik partai semua, milik masyarakat semua, milik elemen masyarakat semua. Tapi kalau sudah ulama masuk politik, ya berarti dia mengkhianati. Mohon maaf. Saya punya ayah itu mempunyai filsafat yang sangat-sangat luar biasa mendidiknya. Dia berkata kepada saya, "Segaf, ilmu yang kamu miliki itu bukan milikmu. Tapi ilmu yang ada dalam hatimu itu adalah milik seluruh kaum muslimin. Sudah lupakah kamu bagaimana Nabi SAW telah bersabda, 'Al-ilmu dhalatul mu'min, fa'aynama wajatumu fakhudhu.' Yang namanya ilmu itu adalah barang yang hilang milik setiap orang mukmin. Dimanapun kamu dapatkan, ambil itu." Berarti kalau seumpama kita tidak mau memberikannya, berarti kita termasuk yang mengkhianatinya. Kalau kita masuk ke partai si A, maka si B, yang partainya si B gak bakal mau. Kalau kita masuk partai si A, B juga gak bakal mau. Berarti kita telah memasukkan diri kita, memposisikan diri kita, ilmu kita itu hanya sebagian saja yang mengambilnya. Dan itu termasuk pengkhianatan kepada ilmu, karena ilmu bukan milik kita. Oleh karenanya silahkan, yang kerja sebagai PNS silahkan, yang kerja sebagai pedagang silahkan, mau digunakan untuk apa saja hasilnya silahkan, itu adalah sebuah ketentuan. Tapi kalau yang mengambil ilmu sebagai pilihannya, ingatlah bahwasanya ilmu bukan milik kita. Tapi yang pasti kenikmatan, kemudahan, kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan pasti didapatkan dan ditularkan oleh ilmu itu untuk orang yang memilikinya. Tapi ilmu bukan miliknya, tapi ilmu milik semuanya. Ini yang terjadi. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, kalau sudah kita itu terjadi seperti itu, kata Muhammad, ada tiga hal. Ayo kita buktikan. Yang pertama kata Muhammad, yarfa'illahul barakata fi amwalihim. Yang terjadi kalau sudah orang jauh daripada ulama, maka Allah akan mengangkat keberkahan daripada harta mereka. Banyak di antara kita yang banyak problem dengan hartanya. Kenapa? Enggak barokah. Banyak orang yang tidak bisa menikmati hartanya. Kenapa? Bagaimana bisa menikmati? Hartanya melimpah, memang melimpah. Banyak, memang banyak. Tapi setruk, apanya mau dinikmati? Berarti apa? Enggak barokah. Hartanya enggak barokah. Ini kata Nabi Muhammad, banyak harta tapi tidak barokah. Allah mengangkat keberkahan. Kenapa? Enggak pernah hadir majelis taklim. Ini nih. Rahasianya kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam segala hal, jabatannya berkah, hartanya berkah, yang namanya kemuliaannya barokah, umurnya barokah, hadir majelis taklim. Banyak majelis taklim di ulama-ulama yang ada di atas panggung ini, majelis taklimnya selalu ada, datang. Itu majelisnya Rasulullah, bukan majelisnya mereka, bukan ilmunya mereka, tapi ilmunya Nabi Muhammad SAW. Banyak pula yang mengatakan, "Beb, sekarang beb harta lebih melimpah, lebih banyak daripada orang-orang dulu, beb. Dulu yang enggak punya mobil, sekarang banyak sudah mobil." Yang namanya uangnya masyarakat Pontianak itu di rekening lebih banyak. Bukan itu maksudnya, tapi berkahnya. Mana di antara orang-orang Pontianak yang bisa bangun masjid satu orang saja? Dulu banyak. Setiap orang kaya itu kalau sudah kaya pasti dia bangun masjid. Itu orang dulu. Tapi sekarang tidak. Maunya gotong royong. Maunya dia bawa proposal ke pemerintah. Kenapa? Minta bantuan untuk bangun masjid. Dulu enggak pakai begitu. Yang kaya, saya harus bangun masjid. Saya yang capek. Saya yang keluar keringat. Saya berusaha, saya berupaya. Ini adalah hak saya gunakan. Saya akan bangun masjid. Itu mereka dulu, barokah hartanya. Sehingga dia meninggal dunia, banyak ditinggalkan untuk keluarganya, tapi banyak pula dinikmatinya. Mulai dikuburnya sudah dinikmatinya. Orang sekarang mana? Saya banyak gak pernah datang kepada ulama, gak pernah menghormat ulama, gak pernah memuliakan ulama, gak pernah membantu para ulama. Terus apa yang mau dihormati? Apa yang mau didapatkan? Apakah harta yang semacam itu harta yang melimpah dan kemudian barokah? Sama sekali, itu memang melimpah tapi tidak barokah. Yang terjadi adalah banyak orang kaya sekarang tapi sebagai pengepul, pengumpul atau jongosnya keluarga. Dia itu tercipta hanya untuk mencari harta yang banyak bagi keluarganya. Cari terus, dapat uang beli tanah lagi ya, dapat uang beli rumah lagi, dapat uang taruh di bank terus yang banyak. Kalau sudah banyak, silahkan meninggal dunia. Yang nikmat siapa? Istrinya kawin lagi, nah, nikmat kan? Anaknya mereka itu bersenang-senang dengan hartanya, mereka dapat harta tanpa capek. Itu yang kita rasakan. Ketipu dia, siapa yang nipu? Setan. Supaya kita itu termasuk yang enggak ada modal sama sekali, na'udzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi Muhammad, yusallitullah lahum waliyan jairan. Allah akan memberikan kepada mereka seorang pejabat yang zalim. Saya tidak setuju. Kalau dikatakan bahwasanya apa yang terjadi sekarang ini silakan tanya kepada pebisnis yang mana saja. Bahwasanya 3 tahun yang terakhir ini ekonomi lesu. Sangat lesu. Dalam segala bidang, berbisnis apapun lesu. Jangan salahkan Bapak Jokowinya. Kenapa? Salah sendiri kenapa milih? Ayo. Jangan salahkan Bapak Jokowinya. Kenapa? Bapak Jokowi itu dipilih siapa? Allah yang memilih. Nanti juga calon wali kota yang akan dipilih, Allah yang memilih. Jadi buat apa kita stres? Buat apa kita marah? Buat apa kita sampai saling membenci di antara sesama? Allah yang memilih. Cuma kenapa Allah memilihkan seperti beliau yang semoga Allah rahmati, berikan hidayah, semoga berubah pikirannya insya Allah dan lebih mesejahterakan, lebih dekat kepada masyarakat, bukan hanya coba pencitraan tapi benar-benar dia laksanakan sebagai imam yang adil, dia akan mendapatkan 60 tahun setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Yang terjadi itu adalah Allah yang memilihnya. Jadi jangan salahkan para pejabatnya. Siapa? Kalau kita ingin merubahnya, kita ingin merubah negara Indonesia, kita ingin merubah kota Pontianak, kita ingin merubah Kalimantan Barat ini, rubahlah diri kita. Pesan untuk masyarakat Kalbar, kalau ingin mendapatkan KB1 Muslim, maka harus kita berubah. Banyak selawatan, banyak undang Habib Toha, tapi jangan target Habib Toha-nya. Banyak undang para ulama, terus semarakkan selawat di mana-mana. Ayo kita sholat 5 waktu semuanya, berjamaah. Yang namanya suami biarkan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Yang namanya istri biarkan dia sebagai seorang yang dipimpin. Yang namanya anak, ayo bakti pada orang tua semuanya. Insya Allah tahun 2019 KB1 Muslim. Insya Allah itu yang akan terjadi. Alhamdulillah, walaupun dunia sudah tidak berkah, walaupun pejabat kita sudah tidak baik, nggak jadi masalah, masih mending. Tapi jangan yang ketiga yang terjadi pada kita. Camkan baik-baik, jangan yang ketiga yang terjadi pada kita. Kalau yang ketiga terjadi pada kita, seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, habislah kita. Apa? Keterusan sabda Nabi Muhammad SAW bagi mereka yang sudah jauh daripada ulama. Nabi Muhammad telah bersabda, yang ketiga yang akan terjadi pada masyarakat adalah yakhrujuna minad dunya bila iman. Mereka akan keluar daripada dunia dengan tanpa iman. Meninggal dalam keadaan sul khatimah. Meninggal dalam keadaan tanpa iman, tanpa Islam, tanpa takwa. Meninggal dalam keadaan tidak mengatakan la ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan tidak iman kepada Rasulullah. Meninggal dalam keadaan nanti di pada masyarakat tidak akan bangkitkan bersama para kaum muslimin. Itulah yang kita takutkan. Oleh karena ayo kita bermohon kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kami semua telah berkumpul ya Allah. Kami berkumpul dengan semua para ulama ya Allah. Kami berkumpul dengan para awliya-Mu ya Allah. Kami berkumpul dengan mereka-mereka yang punya hati yang bersih ya Allah. telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya tidak berkumpul 40 orang kecuali situ ada salah satu kekasihmu, ya Allah. Ya Allah, berkatnya mereka yang kau kasihi, berkat mereka yang kau sayangi, berkat mereka para habaib yang di dalam dirinya ada darah Nabi Muhammad SAW. Kami memohon, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Lepaskanlah segala macam hijab di dalam hati kami, ya Allah, sehingga kami termasuk yang mendapatkan rahmat dan rahmat, ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk daripada 5 golongan yang tidak akan mendapatkan rahmat-Mu apapun yang dia lakukan, ya Allah. Jangan jadikan kami termasuk mereka yang durhaka pada orang tuanya. Jangan jadikan kami termasuk istri yang durhaka pada suaminya. Jangan jadikan kami kerabat yang memutuskan kekerabatannya. Jangan jadikan kami termasuk orang yang benci kepada muslim yang lainnya, sampai-sampai kami tidak tegur sapa dengannya. Jangan jadikan kami termasuk yang mau mengkonsumsi narkoba, ya Allah. Karena siapapun di antara kita semacam itu, Nabi Muhammad sudah menegaskan bahwasanya mereka semuanya meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, tidak akan mendapatkan dan diterima segala macam kebaikannya. Ya Allah, lepaskanlah semua sifat itu dari kami semua, ya Allah. Ya Allah, kami datang dengan banyak dosa. Ya Allah, kami datang dengan banyak dosa. Engkau berikan nikmat kepada kami berupa harta benda, jabatan, anggota badan yang selalu mentaati apapun yang kami inginkan, ya Allah. Tapi terkadang kami menggunakannya untuk berbuat maksiat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, inilah saatnya. Kami sangat meyakini. Dan Engkau telah berfirman dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai, rahmatku akan meliputi segala sesuatu. Bukankah kami itu adalah sesuatu itu, ya Allah? Kalau bukan karena memohon kepada-Mu, kami mohon kepada siapa lagi, ya Allah? Teringat kepada kami bahwa kami semua akan meninggal dunia. Ketika kami meninggal dunia, tidak ada seorang pun dari keluarga kami akan mengikuti kami. Tidak ada istri, tidak ada suami. Di saat lidah sudah berkeluh, di saat mata sudah terpejam, di saat tangan kami sudah tidak bisa bergerak, di saat kaki kami pun juga tidak bisa bergerak, di saat kami pada saat itu sudah mengingat bahwasanya itu semua tidak berguna, ya Allah, kami terlalu risau dengan keadaan dunia, terlalu takut dengan dunia yang akan kami makan, sampai-sampai kami berani melawan-Mu, ya Allah, mengedirkan dan merendahkan syariat-Mu dan simbol-simbol agama-Mu, para ulama-Mu. Ya Allah, kami tahu entah kapan, esok atau lusa, kami akan meninggalkan dunia yang fana ini, yang memang Kau telah tegaskan dalam Al-Quran-Mu bahwasanya hidup kami ini adalah untuk diuji, dicoba, untuk Kau berikan kami derajat yang tinggi, untuk Kau berikan kami pahala yang banyak, untuk Kau berikan kami ridha-Mu yang sangat meluas, ya Allah. Tapi justru kami melupakan itu semuanya. Kami datang kepada dukun, kami bahkan melakukan dosa di atas dosa. Kami sudah menyelewengkan yang namanya hak kami sebagai seorang pemimpin. Kami tidak mempedulikan lagi yang namanya anak istri kami, tanggungan kami, yang mereka itu telah disampaikan oleh Tuhan Muhammad SAW. Pertama kali yang menyudutkan kami adalah istri dan anak-anak kami. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk disudutkan oleh istri dan anak-anak kami, ya Allah. Sebagaimana telah disampaikan oleh Tuhan Muhammad SAW, bahwasanya tuntutan anak-anak kami nanti telah di akhirat, sebagaimana telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ada seorang ahli masjid, ada seorang ahli sholat, ada seorang ahli majlis, tapi ternyata ketika dia akan sudah dimasukkan dalam surga, di foris itu masuk surga, ternyata ada satu orang di neraka sana yang menuntutnya. Maka kemudian Allah mendengarkan apa isi tuntutannya. Ternyata dia menuntut orang tuanya. Mereka mengatakan, ya Allah, aku minta keadilan-Mu, ya Allah. Aku sekarang berada di neraka. Para istri berada di neraka. Anak-anak berada pada neraka. Itu karena dia, ya Allah. Karena seorang suami itu, ya Allah. Dulu waktu aku di dunia, aku tidak pernah diberitahukan apa yang harusnya aku ketahui, yang harusnya aku pelajari, yang harusnya ada dalam hati kami untuk menjadi sebuah tuntunan kehidupan kami. Dan dulu waktu aku di dunia, selalu aku diberikan asupan-asupan yang haram. Ya Allah, jangan sampai kami termasuk yang mendapatkan tuntutan semacam itu, ya Allah. Ya Allah, kami adalah seorang anak daripada orang tua, yang karena orang tua kami mendapatkan jabatan, karena orang tua kami mendapatkan ilmu, karena orang tua kami mendapatkan kenikmatan, Karena orang tua kami mendapat segala hal kemuliaan yang ada pada kami sekarang ini, ya Allah. Semua berkat orang tua kami. Mungkin orang tua kami sekarang sudah meninggal dunia, tapi kita tidak bisa membalas jasanya. Hanya untuk membaca Rabbi Fudli Walidaya saja terasa keluh dan berat hati kami, lisan kami untuk membacanya, ya Allah. Maafkanlah diri kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa orang tua kami yang telah meninggalkan kami. Ampunkan segala dosa-dosanya, ya Allah. Rahmatilah mereka semuanya sebagaimana mereka merahmati kami di masa kecil kami. Ya Allah, mereka telah memberikan rahmatnya kepada kami di masa kecil kami. Kami tidak bisa membalasnya, ya Allah. Kami baru tahu setelah kami punya anak bagaimana kami merahmati anak-anak kami. Begitulah orang tua kami merahmati kami. Berapa banyak tindakan kami melecehkannya. Berapa banyak tindakan kami merendahkannya. Berapa banyak kata-kata kami menyinggung keduanya ketika mereka masih hidup, ya Allah. Kami sama tidak tahu bahwasanya itu menyakiti hati-hati mereka. Sementara sekarang mereka sudah tidak ada, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka. Kalaupun mereka masih ada, panjangkan umur mereka supaya mereka menjadi pintu-pintu untuk kami mendapatkan surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Menyebar yang namanya fitnah. Kami kalau bukan karena hidayah-Mu, ya Allah, bahkan bukan kekuatan iman-Mu, ya Allah, kami tidak bisa melewatinya, melewati segala macam fitnah yang ada sekarang ini. Fitnah televisi, fitnah HP, fitnah internet, fitnah media, fitnah pendidikan, fitnah lingkungan. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Lindungilah hati kami, lindungilah iman kami, lindungilah keislaman kami, lindungilah ketakwaan kami. Ya Allah, kami masing-masing pasti akan diberdirikan oleh-Mu, ya Allah, dalam suatu tempat posisi. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan kami. Tidak ada satu orang pun yang bisa membantu kami. Bahkan seorang Nabi pun yang sama mencintai umatnya tidak bisa membantunya. Hanya antara kami dengan-Mu, ya Allah. Engkau yang bertanya dan kami harus menjawabnya. Kami sekarang merasa lupa karena kami banyak bawahan. Karena kami banyak mempunyai harta. Karena kami banyak mempunyai kekuasaan. Sehingga kami merasa bahwasanya pada saat itu seperti sekarang ini, ya Allah. Tangan kami masih tunduk kepada kami. Apa kata kami? Lidah kami seperti apa yang kita inginkan, ya Allah. Lidah kami berbohong seperti yang kami inginkan. Lidah kami jujur seperti yang kami inginkan. Masalahnya kelak, ya Allah. Bahkan kulit kami pun akan menjadi saksi yang tidak baik untuk kami. Sehingga kau ceritakan dalam Al-Quran. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata pada kulit mereka ketika mereka mengelak daripada tuntutan-Mu. Kulit-kulitnya bersaksi. Ya Allah, aku saksinya. Dia telah melakukannya, ya Allah. Sehingga mereka berkata kepada kulit-kulit itu, kenapa engkau bersaksi tidak baik kepada aku? Maka mereka berkata, antakan Allah alladhi antaka kulla syaih. Yang membuat aku bicara bukan aku sendiri, tapi Allah yang berkehendak, ya Allah. Di saat-saat itulah jangan kau permalukan kami semua, ya Allah. Jangan kau permalukan kami semua, ya Allah. Sebagaimana engkau tutupi kami daripada maksiat yang telah kami lakukan, daripada hati kami yang tidak baik ini, ya Allah. Lindungilah kami daripada aib-aib yang akan terpampang di depan halayak ramai di pada mahsyar nanti, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun amal kami tidak ada yang bisa kita andalkan, tapi kami cinta ulama, cinta ulazah baik, cinta kepada majlis, cinta kepada ilmu syariat, cinta kepada simbol-simbol syariat-Mu, cinta kepada lembaga yang membela syariat-Mu, cinta kepada FPI, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang telah kami andalkan ini, ya Allah, sebagai andalan kami telah mendapatkan rahmat-Mu. Jadikanlah kami termasuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadikanlah kami pada saat ketika Engkau letakkan kami di tempat yang sangat sunyi, hanya sendirian. Di tempat yang sangat gelap, hanya sendirian. Ya Allah, jadikanlah rahmat-Mu yang menemani kami. Di saat seluruh keluarga kami telah meninggalkan kami, harta kami telah meninggalkan kami, jadikanlah rahmat-Mu yang meliputi kami pada saat itu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang Kau bangkitkan dari kubur kami. Wajah pertama yang kami pandang adalah wajah Nabi Muhammad. Jadikanlah wajah pertama ini pemandangan wajah Nabi Muhammad. Jadikanlah kami, ya Allah, termasuk yang tidak diharamkan mata kami daripada wajah pandang Nabi Muhammad, ya Allah. sebagaimana telah disampaikan oleh ulama-mu, bahwasanya mereka tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad di padang mahsyar, maka selama-lamanya tidak akan bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah model yang kau berikan kepada kami yang semata-mata karena pemberianmu, anugerah darimu, rahmatmu, karuniamu, bukan karena usaha dan upaya kami. Maksimalkanlah kami menggunakannya, ya Allah. Jadikanlah jabatan kami kami gunakan untuk mencari ridhoamu. Harta kami kami gunakan untuk mencari doamu. Kesempatan kami gunakan untuk mencari doamu. Dan segala hal yang kami mempunyai, ya Allah, untuk mencari doamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa la niyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina fa lana dhunubana. Allahumma sallika imanan yubashiru qulubana ويكينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضا بما قسمت علينا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجز في قلوبنا رجاءك واقطع رجائي أمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم ودوفت عنه قوتنا وقصر عنه أمالنا ولم تدهي لربتنا ولم تبلغه مسالتنا ولم تجل على أسنادنا مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصنا به يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كن ربنا يا سلمان معك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.